أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ayat-ayat yang terakhir dalam surat An-Nazi'at. Nah, ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang menjadi ahli nar dan orang-orang yang ahli jannah, sifat-sifat mereka ini melampaui batas, kemudian lebih mendahulukan kehidupan urusan dunia, sedangkan orang-orang yang ahli jannah disebutkan sini wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Setiap mereka punya keinginan untuk bermaksiat, walaupun itu baru ham, baru sekedar keinginan di dalam hati, dia teringat bahwa dia akan berada di hadapan Allah dan Allah akan menanyai dia tentang apa yang dia lakukan, lalu dia menghentikan keinginannya karena Allah, maka dia adalah al-jannah hiyal ma'wa, surga itu adalah tempatnya. Ini golongan orang yang disebutkan di dalam sebagian riwayat, atau dia ini diterangkan oleh para ulama dari hadis Abdullah bin Abbas, bahwa orang yang kata mereka meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan sesuatu yang haram, itu ada empat. Yang salah satunya adalah orang yang meninggalkan perkara yang haram itu karena Allah, walaupun itu baru ham, baru keinginan, baru niat. Ketika dia punya himmah, artinya punya ham, punya ada kecenderungan keinginan untuk berbuat maksiat, lalu dia tinggalkan karena Allah, maka dialah yang mendapatkan pahala dan dialah tergolong sebagai ahlul jannah. Baik, berikutnya qala Allah ta'ala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya. Mursaha yakni qiyamuha, sama dengan qiyamuha, seperti kita berdoa ketika naik kapal, ya, naik kapal bismillahimajriha wa mursaha. Ini mursaha yakni qiyamuha, ketika dia bermajriha, berjalan, dan ketika dia berhenti. Mursaha qiyamuha, kapan, artinya di sini datangnya, kapan tegaknya, kapan terjadi. Fima anta min dikroha. Fima, ini bacaan yang mutawatir dan penulisan yang mutawatir di dalam mushaf. Kalau huruf ma istifhamiyah didahului dengan huruf jar, ma istifhamiyah didahului oleh huruf jar, itu tidak dituliskan alifnya, tidak dibaca panjang. Seperti dalam ayat falyanzuril insanu mimma khuliq, pendek. Yang pertama, surat yang pertama kita baca amma yatasaalun, tidak dibaca panjang. Ada yang baca panjang, tapi itu dikatakan qira'ah syadzah. Qira'ah syadzah. Maka falyanzuril insanu mimma khuliq. Ini syadz. Fima anta min dikraha. Tentang apa engkau yang menyebut, apa faedahnya engkau menyebutkannya. Para sahabat bertanya, Ini ketika ini dikatakan para ulama, ketika orang-orang musyrikin bertanya-tanya, selalu bertanya, bahkan sebagian diantara kaum muslimin ada juga yang bertanya, cuma pertanyaannya lain dengan pertanyaan orang-orang musyrikin. Ketika ada seorang badui bertanya kepada Rasulullah, mata sah, kapan hari kiamat? Rasulullah tegur dengan keras, ada apa urusanmu dengan sah? Artinya mengapa ditanyakan? Kenapa ditanyakan? Apa yang sudah kamu persiapkan? Tidak ada. Karena hanya kata badui ini, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang dirasakannya. Kapan terjadinya kiamat? Ini Rasulullah menyatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu bersama yang dia cintai. Hal yang seperti ini sangat menyenangkan para sahabat yang lain. Mereka segan, malu, mau takut untuk bertanya kepada Rasulullah. Hatta walaupun ini sebetulnya ini pertanyaan tentang sa'ah ini memang biasanya ditanyakan oleh orang-orang musyrikin. Karena seringnya bertanya di dalam sebagian tafsir Rasulullah pun bertanya kepada Allah, akhirnya supaya apa? Diterangkan kapan sih terjadinya kiamat itu? Waktunya. Makanya Allah sebutkan, fima anta min dzikra, apa faedahnya engkau menyebutkannya kepada mereka? Kalaupun diberitahu, apa faedahnya buat engkau dan buat mereka? Ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu batas ilmunya, akhir ilmunya. Jadi ujung-ujungnya itu pengetahuan tentang kiamat adalah di tangan Allah. Tidak Allah tampakkan dan tidak Allah tunjukkan, yakni tidak dia datang, artinya kiamat itu tidak terjadi kecuali dalam keadaan baghtah, dalam keadaan tiba-tiba. Nah, qala innama anta munziru man yakhsha, engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanyalah memperingatkan, man yakhsha, mengingatkan orang-orang yang takut kepada terjadinya kiamat, akan datangnya kiamat. Apa yang ditakuti? Takut nasib mereka seperti apa nantinya. Hatta walaupun mereka sudah orang adalah orang-orang yang mereka itu sudah dijanjikan oleh Allah surga lewat lisan Rasulnya, tetap mereka itu merasa takut, tetap merasa khawatir, ya, di hari kiamat nanti. Nah, dan ini seperti dalam ayat yang lain, innama tunziru manittaba'al zikra wa khasyiar rahmana bil ghaib. Innama tunziru manittaba'al zikra wa khasyiar rahmana bil ghaib. Engkau memperingatkan tentang kiamat itu, tentang kejadian dahsyat hari kiamat, adalah orang-orang yang takut kepada ar-Rahman dalam keadaan ghaib. Dalam artian mereka tidak pernah melihatnya, tapi mereka takut kepada Allah. Dan ini peringatan-peringatan Al-Quran tentang seperti ini dengan gambaran-gambaran yang jelas. Para ulama menyebutkan apa, gambaran-gambaran sederhana ketika menerangkan tentang hari kebangkitan ini dari ayat-ayat Al-Quran. Dan itu yang disebutkan juga oleh Allah dalam ayat-ayat yang terakhir surat Qaf. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzkir bil Qur'an may yakhafu 'aid. Peringatkan dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut dengan ancaman. Yaumul wa'id. Wa nufikha fis-sur, dzalika yaumul wa'id. Hari kiamat, tentang kejadian yang dahsyat. Innama anta munziru man yakhsha. Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memperingatkan orang-orang yang takut menghadapi hari kiamat tersebut. Ketika mereka betul-betul tumbuh yakin merasakan akan dia seperti yang dirasakan oleh para sahabat, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Mereka mengatakan sebelumnya, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Innama inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Mereka takut karena Rabb mereka ini tentang suatu hari di mana wajah-wajah ketika itu cemberut dalam keadaan bermuram durja, takut. Nah, mereka setiap di nah, subhanallah yang disampaikan oleh Rasulullah di awal-awal 13 tahun di Mekah, ayat-ayat Makkiyah yang isinya tentang Allah, tentang kekuasaan Allah, rububiyah Allah, penciptaan langit dan bumi, kemudian tentang hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan. Sehingga betul-betul mereka setiap kali kalau mereka melihat atau bertemu dengan Rasulullah, duduk di majelis Rasulullah, itu seperti betul-betul melihat neraka, seperti melihat surga dia bersama Rasulullah setiap kali. Bahkan ketika mereka pun, nah sebagian mereka ketika berkisah pun demikian keadaannya, tidak sanggup mereka untuk melanjutkan bacaan setiap bertemu dengan ayat-ayat seperti ini. Ada yang sampai pingsan, ada yang saatnya sampai nah tidak kuat, mungkin cuma satu rakaat yang dia menyelesaikan ini sholatnya cuma. Nah, kita ini mereka betul mengenal mutahuni. Nah, makanya diingatkan oleh para ulama. Dan ini juga bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwa perkara akhirat itu bukan perkara yang mahsus, bukan perkara yang tertangkap indera, bukan sesuatu yang konkret, tapi sesuatu yang abstrak. Cuma yakni ketenangan jiwa dan kegelisahan itu saja, itu akhirat itu. Kalau misalnya seperti itu, tidak perlu diperingatkan dengan demikian dahsyatnya. Sampai para ulama pun dalam menukilkan riwayat, kalau kamu ingin melihat kejadian kiamat dengan mata kepala, betul-betul seperti melihat kejadian itu di depan mata, bacalah surat At-Takwir. Baca surat At-Takwir dari awal. Idza syamsu kuwirat. Bayangkan ketika bagaimana matahari itu digulung. Jilnad. Wa idza an-nujumu kadarat, butlan, bintang-bintang berjatuhan dan seterusnya. Nah, kita kalau apa? Nah, jadi ingin melihat, mengetahui keadaan kiamat, nah bayangkan kejadian itu terjadi. Nah, gambaran yang paling dekat lah, bagaimana orang yang melihat gempa bumi di depannya, bumi terbuka tertutup, itu masih sebagian kecil, masih sebagian kecil. Nah, itu sudah membuat orang panik, lupa anak dengan ibunya, dengan bapaknya. Lupa sebaliknya, bapak dengan anaknya. Apalagi di kejadian yang dahsyat. Tetapi yang mengambil bisa mengambil manfaat, karena orang yang bisa mengambil manfaat untuk diperingatkan dengan yang seperti ini adalah orang-orang yang yakhsha, orang-orang yang betul-betul takut dengan menghadapi hari-hari tersebut. Nah, gimana kita tidak merasa takut? Bahkan harus kita merasa takut. Para anbiya yang sudah dijamin oleh Allah, orang-orang yang dipilih dan dicintai oleh Allah, merasa takut menghadapi yang demikian itu. Mereka tetap juga merasa takut karena tahu mereka juga akan ditanya. Wala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Kami pasti akan tanyai orang-orang yang diutus kepada mereka, para rasul, dan pasti akan kami tanyai para rasul tersebut. Khawatir. Bisakah mereka selamat? Sampai kita ketika manusia datang kepada para anbiya minta didoakan, mendapatkan syafaat. Nafsi. Ya, selalu ini semuanya menyatakan tidak mampu, takut. Innama anta munziru man yakhsha, dan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberi peringatan, mengingatkan orang-orang yang takut kepadanya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka, yakni orang-orang mereka, manusia itu, bahkan juga orang-orang kafir itu, ketika melihat kejadian kiamat itu, mereka mengira bahwa mereka tidak tinggal di dunia ini kecuali 'ashiyatan aw duhaha. Sepertinya ini sedikit waktu. 'Ashiyah di waktu siang atau di waktu duha dalam keadaan mereka bermain-main, lalai. Atau mereka asyia dalam keadaan mereka failulah, dalam keadaan mereka istirahat. Kejadian ini seperti itu singkatnya waktu ini mereka ini rasakan kehidupan dunia. Nah, seperti dalam ayat yang lain. Ya. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh. Ketika mereka melihat kejadian kiamat tersebut, mereka mengira bahwa lam yalbathu illa sa'atan min nahar, kecuali satu waktu di waktu siang atau lebih. Fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Tidakkah yang dihancurkan itu, diminasakan itu, melainkan orang-orang yang fasik. Nah. Qala rahimahullah ay yas'alukal muta'annituna al-mukadzibuna bil ba'ts. Orang-orang yang keras kepala dan mendustakan itu bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang hari kebangkitan. Anissa. Mata wuqu'a. Ada beberapa ayat dengan kalimat redaksi yang sama. Ya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Beberapa ayat. Mata onam wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dalam surah Al-Mu'minun, surah Tabarak. Ada lagi di yang lain, ya, di surah Al-A'raf, surah-surah yang lain. Kalimat yang sama mereka tanyakan. Sejak dahulu. Nah, jadi seakan-akan itu kalimat yang diwariskan turun-temurun dari orang-orang musyrikin kepada musyrikin berikutnya. Wa yaqulun mata hadzal wa'd, kapan terjadinya kiamat? Wa ayyana mursaha, kapan terjadi, kapan datangnya dan kapan terjadinya berhenti, nah, tegaknya kiamat. Fa ajabahumullah biqaulih, Allah menjawab dengan firman-Nya, fima anta min dzikraha, apa urusan engkau dengan menyebutkannya? Aimal faedah laka walahum fi dzikriha. Ketika mereka bertanya seperti itu, mendesak, sebagian sahabat juga menanyakan, ya, walaupun bukan sahabat yang dekat, badui yang datang kepada Rasulullah, mata sa'ah, bukan maksudnya untuk apa namanya, untuk meta'anud, tapi ingin, nah, kalau dia bisa bersiap, apa yang kau persiapkan untuk kiamat, kata Rasulullah, wahibullah wa rasulah, aku mencintai Allah dan Rasulnya, itu jawabannya. Nah, ini mereka ingin tahu, ya, untuk bersiap. Nah, lain dengan orang-orang yang musyrikin ini. Maka ketika ditanya Rasulullah, menurut sebagian ahli tafsir, menanyakan juga kepada Allah, kapan, minta kepada Allah untuk menerangkan, Allah menyebutkan mal faedahnya, seakan-akan apa faedahnya untukmu dan untuk mereka ketika kalaupun disebutkan. Wa ma'rifatu waqti maji'iha, dan apa gunanya untuk mengetahui kapan datangnya. Yang jelas dia terjadi di hari Jumat. Dia terjadi di hari Jumat. Nah, ini yang kita yang disebutkan dalam riwayat, setiap masuk sore hari menjelang tenggelamnya matahari, semua makhluk, binatang enggak ketakutan, kemana ini matahari terbenam, kemana dia, apakah dia akan kembali dari timur ke terbitnya, ataukah dia sudah tiba waktunya, dalam keadaan gelisah. Dalam keadaan gelisah. Qala falaisa tahta dzalika natijah. Tidak ada di bawahnya, di bawah keterangannya, di penjelasan. Kalaupun dijelaskan, tidak ada natijahnya, buahnya. Walihada kana lamma kana ilmu ibadi lissa'ah. Laisa lahum fihi maslahatun diniyatun wala dunyawiyatun. Balil maslahatu fi khafaihi alaihim tawar ala ilma dhalika an jami'il khalqi. Walihada, oleh karena itu, ketika ilmu manusia tentang sa'ah, tentang kiamat ini, tidak ada pada mereka kemaslahatan duniawi ataupun diniyah sedikit pun. Bahkan maslahatnya adalah justru ketika disembunyikan ilmu tersebut dari mereka, tentang pengetahuan kapan terjadinya hari Jumat yang keberapa, tahun kapan akan terjadinya kiamat. Tawa ilma dzalika an jami'il khalq, Allah simpan ilmu tersebut dari semua makhluk. Bahkan Israfil yang sangkakala sudah di mulutnya, lauh mahfud di depannya, itu dia tidak tahu, tidak melihat isinya. Diceritakan seperti itu, dan di depannya, sangkakala itu sudah di mulut, sudah di telat jadi sudah masuk dalam mulut Israfil, sudah tinggal tiup, sudah tinggal tiup. Nah, itu pun dia tidak tahu kapan akan diperintah untuk meniupkannya. Dan tiupan itu ada dua kali. Tiupan pertama menghancurkan semua yang ditakdirkan oleh Allah hancur. Nah, sampai tinggal Allah satu-satunya. Nah, Allah menggerakkan tangannya kemudian berkata, Ainal Jabbarun Anal Malik. Ainal Jabbarun Ainal Mutakabbirun. Lenyap semuanya binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa rabbuka unam wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang atas di alam semesta ini binasa fana. Yang tinggal adalah Rabbmu yang Maha memiliki kemuliaan dan pemuliaan. Qala tawa'an min madalika an jami'il khalq. Allah simpan ilmunya dari seluruh, Allah tutupi ilmunya dari seluruh makhluknya. Wasta'sara bi'ilmih. Allah khususkan ilmu itu untuk dirinya. Allah monopoli ilmu tersebut untuk dirinya, tidak diberitahukan. Bahkan Rasulullah pun tidak tahu. Mata sah. Apa buktinya Rasulullah tidak tahu? Dalam ayat ini juga, dalam ayat yang lain, dan bahkan dalam hadis ketika Jibril bertanya, mata sah. Mal mas'ul bi'alama minas-sa'il. Anha bi'alama minas-sa'il. Mal mas'ul anha bi'alama minas-sa'il. Yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jibril padahal yang bertanya. Dia sangat dekat di antara para malaikat, ya. Nah, di sisi Allah. Nah, itu pun tidak tahu. Rasulullah SAW pun juga tidak tahu. Nah, tentang pengetahuan ini subhanallah. Dalam sebuah perjalanan perang, orang-orang munafikin disebutkan oleh sejarah, ahli sejarah, bahwa kalau Nabi kehilangan untanya, nah, kemana untanya tadi? Orang-orang munafik bisik-bisik, kalau dia Nabi masa enggak tahu untanya di mana? Marah Rasulullah, memang saya tidak tahu kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah. Unta itu di sini, terbelit talinya, tali kekangnya. Itu benar. Bahwa Rasulullah dalam perkara apapun ya tidak tahu kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Maka batil ucapan-ucapan yang berlebihan menyanjung Rasulullah seperti dalam qasidah burdah, ya. Wa min judika dunya wa darrataha. Di antaranya apalagi kemudian wa min ilmika lauh wal qalam, dan di antara ilmu engkau adalah ilmu yang ada di dalam lauh mahfud dan yang dituliskan oleh pena takdir. Ini dianggap seperti itu, Rasulullah mengetahui perkara, semua perkara. Nah, terlalu berlebihan dalam menyanjung Rasulullah SAW sampai jatuh dalam ketergelinciran. Itu sudah pernah ada. Rasulullah pun menegur jariah-jariah kecil, anak-anak kecil perempuan, ya, orang-orang Ansar yang memuji Rasulullah. Di dekat kami ada tetangga kami, Rasulnya ini Rasulullah SAW yang mengetahui perkara yang akan datang. Di stop oleh Rasulullah, diingatkan. Nah, ini tentang apalagi tentang kiamat. Diberitahukan kepada Rasulullah SAW itu paling tanda-tandanya, ya. Nah, mal mas'ulu anha bi'alama minas-sa'il. Kemudian Rasulullah menerangkan ammaratuha, tanda-tandanya, alamatnya terjadinya kiamat. Salah satu yang tanda kiamat, bahkan yang sughra, diutusnya Rasulullah SAW adalah tanda kiamat sughra. Dan Rasulullah menyebutkan, bu'itu wa sa'atu kahatain. Saya diutus dalam keadaan waktu kiamat sudah, ini dengan datangnya dengan waktu terjadinya kiamat seperti ini, dekat. Sangat dekat, hampir. Qala rahimahullah faqala ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu ujung dari pang ini ilmu itu, batas akhir ilmu tersebut. Ay ilaihi yantahi ilmuha, kepada Allah batas akhir ilmunya. Hanya Allah yang tahu. Kama qala ta'ala fi al-ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Qul, katakan wahai Nabi, innama 'ilmuha 'inda Rabbi. Ilmunya tidak lain hanya di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak dia tampakkan pada waktunya kecuali dia. Tidak ada yang menampakkannya, tidak ada yang menunjukkannya pada waktunya untuk menjadikannya, artinya mewujudkan terjadinya kiamat itu pada waktunya nanti kecuali Allah. Saqulat fis samawati wal ard, sangat berat dirasakan oleh langit dan bumi. La ya'tikum illa baghtah, tidaklah dia datang kepada kamu kiamat itu kecuali tiba-tiba mendadak. Nah, kiamat sughra, kiamat kubra terjadinya mendadak. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka tanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya, mempunyai ilmu tentangnya. Qul, katakan wahai Nabi, innama 'ilmuha 'indallah, ilmunya di sisi Allah. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, tapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, innama anta mundziru man yakhsha. Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanya memberi peringatan orang-orang yang takut akan kiamat tersebut. Takut dia akan berdiri di hadapan Allah. Takut tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tentang apa yang dia perbuat di alam ini. Apanya, ilmunya kemana dia, dengan ilmu itu apa yang dia lakukan. Hartanya dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan. Usianya, waktunya kemana dia habiskan. Kekuatannya, kepemudaannya kemana dia bawa gitu ya, arahkan. Tidak akan bergeser sampai dia akan ini ditanya oleh Allah tentang empat hal ini. Ini yang membuat mereka khawatir. Sudahkah dia selama ini beramal pun, sudah benarkah, sudah diterimakah amalannya, sudah benarkah, cocokkah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang berbuat ini, kata Rasulullah, bukan orang-orang yang ahlul ma'asi. Kalau kita yang ma'asi wajar dia takut. Tapi justru yang disebutkan dalam ayat ini bukan orang, kata ketika ditanyakan oleh Ummuna Aisyah, bukan dia khamar, bukan dia zina, bukan dia suraq. Tapi justru orang-orang yang mereka itu ahli ibadah. Takut. Nanti akan bertemu dengan Allah. Qala ay innama nadaratuka naf'aha liman yakhsha naf'aha liman yakhsha maji'a sa'ah. Bahwasanya peringatan engkau wahai Nabi, manfaatnya itu adalah untuk orang-orang yang takut akan datangnya kiamat. Wa yakhaful wuqufa baina yadayhi, dia takut untuk berdiri di hadapan Allah nanti. Bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Terlalu banyak dosa yang dia lakukan, terlalu berat dosa yang dia lakukan, terlalu keji dosa yang dia lakukan. Apa yang harus saya jawab kalau nanti ditanya oleh Allah, waktu-waktu yang demikian ini saya lakukan demikian, di tempat-tempat seperti ini saya berbuat demikian. Ini yang membuat mereka sejak sekarang mereka takut ketika yang seperti ini. Betul-betul membuat mereka merasa tidak ada waktu lagi untuk bersantai. Fahumul ladina la yahimmuhum siwal isti'dad laha. Mereka lah orang-orang yang tidak ada lagi himmah mereka, keinginan mereka, selain isti'dad, bersiap-siap menghadapi kiamat tersebut. Wal amal li ajliha, dan beramal untuk menghadapinya. Memberikan jawaban yang tepat. Sekarang inilah kita mengajukan uzur kepada Allah. Ketika nanti tidak ada lagi waktunya uzur, tidak ada lagi tempat kita memberikan alasan. Wa yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa atashhadu arjuluhum bima kanu yaksimun. Ketika kami kunci mulut-mulut mereka, tidak lagi bisa bicara untuk membantah ketika ditunjukkan, benar kamu berbuat seperti ini. Enggak ada lagi gunanya. Catatan itu sudah lengkap. rinci, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang-kurangi. Pada waktu sekian di tempat ini ada catatannya. Ketika dia nak membantah, dikunci mulutnya, pahanya berbicara, kulitnya berbicara, tangannya berbicara, bumi yang dia pijak, dan dia di senam. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Kemana kita lari? La wazar ila rabbika yauma idzin mustaqar. Tidak ada lagi tempat untuk kita lari. Tinggal lari kepada Allah. Di sinilah tempatnya. Di sini kita tempatnya lari kepada Allah. Tidak ada lagi tempat yang lain. La malja'a minallahi illa ilaihi. Tidak ada untuk berlindung, tempat berlindung daripada Allah kecuali kepada Allah. Kita dalam meminta perlindungan kepada Allah dari Allah. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung denganmu ya Allah darimu. Jangan sampai engkau marah ya, dengan rahmatmu ya, dengan maafmu. Qala wa amma man la yu'min biha, adapun orang-orang yang tidak beriman kepada hari kemudian bahwa dia akan dibangkitkan, dia akan terjadi, fala yubali fihi, dia tidak akan peduli, tidak akan perhitungkan. Wala yabta'an nutihi, tidak pula merisaukan dengan pengingkarannya. Li'annahu ta'annaka ta'annutun mabniyun alal inad wa takdir, karena sikap keras kepalanya itu dibangun di atas pengingkaran dan pendustaan. Wa idza wasala ila hadzal hal, kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, keadaan demikian, kana al ijabatu anhu abasan, kalaupun dijawab pertanyaannya sia-sia, enggak ada gunanya. Yunazzahul hakim anhu, maha suci Allah dari yang demikian. Nah, dari perbuatan yang sia-sia atau menjawab pertanyaan orang-orang yang seperti itu keadaannya. Nah, orang-orang yang betul-betul mereka itu yakin mereka akan bertemu dengan Allah, betul-betul sangat takut. Nah, mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi nazar-nazar mereka, menjalankan ketaatan-ketaatan mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka sangat takut pada hari yang kejelekannya mustamir, terus tidak akan pernah berhenti. Sebagaimana juga kebaikan keenam, yakni kesenangannya juga demikian abadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saat inilah ya, kita betul-betul ketika membaca maliki yaumiddin, rasa takutnya bertambah. Nah, apa yang akan saya jawab? Sekarang berduaan dengan Allah di hadapan Allah. Nah, dalam sepertiga akhir malam atau dalam salat-salat sunnah, salat duhanya, tahiyatul masjidnya, dan salat-salat mutlaknya. Saat ini kita betul merasakan yang demikian. Nah, minta kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya untuk dilindungi oleh Allah, jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang maghdub alaihim dan orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Tamat walhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah dua surat dari juz amma. Mudah-mudahan ikhwah semangat untuk menghafalnya dan menambah khasyahnya kepada Allah. Subhanallah.